Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Buka halaman 11 kitab Mukhtarat. Ya. Buka halaman 11. Banyak yang kada kawakah datangan jam 9, Bu? Kawajila, ya. Halaman 11, sebelumnya kita sudah memahami tentang pembagian kalimat, ya. Kalimat ada tiga: isim, fi'il, dan huruf. Kemudian tanda-tanda isim disebutkan ada lima. Kemudian di sini arti fi'il, kemudian tanda-tanda fi'il, kemudian huruf. Kemudian pasal yang pertama, isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Jadi isim itu dilihat dari akhirnya, ada namanya isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif, ya. Yang huruf sebelum alif ini berharokat fathah. Yang kedua isim manqus, isim yang diakhiri dengan ya, ujungnya ya. Yang huruf sebelum ya berharokat kasroh, seperti al-hadi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga isim mamdud, isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, akhirnya hamzah, yang sebelum hamzah adalah huruf alif, seperti dawaun, sohra'u, asya'un, sama'un, dan seterusnya. Ujungnya hamzah, sebelumnya ada alif. Yang keempat isim sahih. Isim sahih, isim yang selain tiga ini, selain berakhiran alif, ya, dan berakhiran hamzah sebelumnya alif, maka dinamakan dengan isim sahih. Kemudian pasal yang kedua tentang isim ditinjau dari jenisnya. Maka isim ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar terbagi dua, satu muzakkar hakiki, dua muzakkar majazi. Muzakkar hakiki itu menunjukkan manusia, nama orangkah, profesikah, ya, dan seterusnya. Intinya kalau dia menunjukkan manusia dan juga binatang, maka dia muzakkar hakiki. Contoh talibun, seorang siswa profesi manusia, maka dia muzakkar hakiki. Contoh saurun, sapi, sapi jantan, di sini muzakkar dan dia muzakkarnya hakiki. Kemudian yang kedua, muzakkar majazi, ini lawannya, yaitu tidak menunjukkan manusia dan binatang, benda-benda mati, ya, seperti kursiyun, kolamun, kitabun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mu'annas atau isim mu'annas. Mu'annas sama, terbagi dua, ada hakiki, ada majazi. Mu'annas hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang, contoh ummun, ibu, ukhtun, saudari, nama-nama perempuan, profesi, atau binatang yang mu'annas berakhiran tak marbutoh, seperti bakaratun, sapi betina, farosyatun, kupu-kupu, zubabatun, lalat. Nah, dia masuknya mu'annas hakiki karena menunjukkan binatang. Yang kedua majazi, yang bukan menunjukkan manusia dan binatang. Kemudian tanda-tanda isim mu'annas, satu berakhiran tak marbutoh. Jadi kalau ada huruf tak marbutoh dan dia bukan nama laki-laki, seperti muslimah, maktabah, bakoratun, mirwahatun, berakhiran tak marbutoh, ya, baik benda mati atau nama, maka dia adalah mu'annas. Kedua, nama wanita, baik nama wanitanya berakhiran tak marbutoh atau tidak, seperti Maryamu, Hindun, Salma, nama perempuan, maka dia mu'annas. Walaupun namanya bahasa Indonesia misalnya, Sulistiyawati misalnya, Ajeng, nah itu walaupun namanya bukan Arab, tetapi dia mu'annas karena nama perempuan. Yang ketiga, anggota badan yang sepasang, mata, telinga, dan seterusnya. Yang keempat, sifat yang khusus untuk wanita yang tidak dimiliki laki-laki. Contoh haidun, perempuan yang haid. Sekalipun lafaznya muzakkar, maka dia dihukumi sebagai mu'annas karena sifat khusus wanita yang haid. Yang kelima, sifat ikut wazan fu'la, seperti husna, sugro, Yang keenam, sifat yang mengikuti wazan fa'la seperti jau'a, kasla, atsya. Yang ketujuh, sifat ikut wazan fa'la'u, ini warna-warna seperti safra'u, sauda'u, hamra'u. Yang terakhir, beberapa isim mu'annas yang tidak ada tandanya, maka kita harus banyak membaca. Ini adalah mu'annas, tidak ada tandanya, tapi bahasa Arab atau orang Arab menyebutkan ini adalah mu'annas, seperti jahannam, ardun, dan seterusnya. Nah, kemudian pasal yang ketiga, al-ismu bin nazari ila adadihi, isim ditinjau dari jumlahnya. Ada satu, ada dua, dan banyak. Nah, kita mempelajari isim ditinjau dari bilangannya atau jumlahnya. Isim ditinjau jumlahnya atau bilangannya terbagi menjadi tiga macam: mufradun, musannan, dan jam'un. Isim mufrad, isim musanna, dan jamak. Ya. Jadi isim ditinjau dari bilangannya terbagi tiga: satu isim mufrad, dua isim musanna, tiga jamak. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Apa isim mufrad? Nah, jadi ini istilah, Bu ya, maka jangan diterjemahkan. Jadi isim mufrad kita sebut bahasanya sudah baku isim mufrad. Isim mufrad maknanya menunjukkan jumlah satu. Kalau buah, sebuah apel. Kalau binatang, seekor kambing, seekor monyet misalnya. Kalau dia benda mati, satu pulpen. Kalau dia orang, seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang anak, seorang suami. Nah, itu disesuaikan dengan terjemahnya. Intinya isim mufrad menunjukkan jumlah bilangan satu. Contoh kitabun, sebuah kitab atau satu kitab. Al-qalamu, sebuah pena. Nah, di dalam kamus itu ketika kita ingin mencari isim, contoh apa bahasa Arabnya kipas angin. Nah, maka ketika kita buka kamus, maka yang disebutkan pertama kali adalah isim mufrad. Maka kipas angin bahasa Arabnya mirwahatun. Nah, maka mirwahatun adalah isim mufrad. Kita mencari apa bahasa Arabnya AC. Pas kita buka ternyata mukayyifun. Nah, maka mukayyif pertama kali disebutkan di kamus itu adalah isim mufrad. Apa bahasa Arabnya naga misalnya? Naga. Kita buka kamus, ternyata bahasa Arabnya adalah tinninun. Nah, maka tinninun adalah isim mufrad. Jadi tatkala kita mencari kosakata di kamus berupa isim, maka yang disebutkan pertama kali adalah bentuk mufradnya. Pulpen, kolamun. Air, ma'un. Nah, maka itu adalah isim mufrad. Kedua, isim ditinjau dari jumlahnya, isim namanya isim musanna, ya, isim musanna. Nah, isim musanna ini, ya, nama lainnya ada selain musanna, yaitu isim tasniyah. Di ajurmiyah itu disebutkan dengan isim tasniyah. Nama lainnya, nama lain dari isim musanna. Isim tasniyah. Nama lainnya adalah isim tasniyah. Nah, isim musanna terbagi menjadi dua macam. Isim musanna terbagi dua macam. Satu, isim musanna hakiki. Ya, isim musanna hakiki. Isim maksudnya apa? Isim musanna yang dibikin atau dibuat dari isim mufradnya. Jadi isim musanna hakiki ini dia dibikin dari bentuk mufradnya. Bagaimana cara membikinnya? Cara membuat isim musanna hakiki ini dengan menambah alif nun kasrah atau ya nun kasrah di akhir isim mufrad. Nah, harokat nun selalu kasrah dan harokat sebelum ya sukun atau alif adalah fathah. Nah, jadi isim musanna hakiki ini dia dibentuk dari isim mufradnya yang mana cuma ditambah alif dan nun atau ya dan nun yang mana nunnya kasrah. Kemudian yang sebelum alif dan ya adalah fathah. Contoh misalnya kolamun. Satu pulpen atau sebuah pulpen. Ini bentuk mufrad, maka kita terjemahkan satu pulpen. Dibikin musanna dua pulpen. Kita mempunyai dua pulpen. Maka tinggal ditambah ujungnya alif dan nun. Nah, nunnya selamanya kasrah, kemudian sebelum alif fathah. Ini perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, ya dan nun. Nah, sama nunnya kasrah, sebelum ya juga fathah. Maka dua ini, kolamani dan kolamaini, terjemahnya dua pulpen. Nah, musanna ini, ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa menemukan di kamus. Biar cari dua pulpen gak ketemu sampai hari kiamat, sampai beruban pun gak ketemu. Karena kita harus membuat sendiri. Dua pulpen, dua kipas angin, dua AC. Yang disebutkan di kamus cuma bentuk mufradnya dan jamak taksirnya ya. Musananya enggak disebutkan. Karena kenapa demikian? Karena cara merubahnya, cara menggantinya cukup ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, itu namanya apa? Cara membuat isim mufrad menjadi musanna. Sebuah pulpen ini dua buah pulpen. Contoh lain, sayyaratun ya, mobil. Nah, ini sebuah mobil, sayyaratun sebuah mobil. Bagaimana kita bikin menjadi dua buah mobil? Maka tinggal tambahkan saja alif dan nun atau ya dan nun. Maka menjadi sayyaratani. Sayyaratani atau sayyarataini. Nah, sayyarataini. Maka sudah menjadi dua. Dua mobil ini sama dua mobil. Nah, tinggal nanti kita belajar kapan kita sebutkan dengan alif dan nun, kapan kita mengucapkannya dengan ya dan nun, baru nanti di bab-bab selanjutnya. Misal kitabun, sebuah kitab ya. Kursi. Ya, kitabun sebuah kitab. Kita ingin menjadikan dua kitab, tinggal tambahkan alif dan nun menjadi kitabani atau kitabaini, maka maknanya dua kitab. At-talibu, seorang siswa, kita tambah menjadi dua siswa, at-talibani atau at-talibaini. Ini mudah. Jadi isim musanna hakiki itu dirubah dari bentuk mufradnya. Contoh al-mudarrisu, guru itu, atau seorang guru, dua guru, tinggal tambah alif dan nun ujungnya, al-mudarrisani atau al-mudarrisaini ya. Jadi sebelum alif dan ya berharokat fathah, setelah alif dan ya berharokat kasrah, qolamani qolamaini. Itu tadi apa? Isim musanna hakiki isim mutsanna yang dibuat atau yang dibentuk dari isim mufradnya. Isim mutsanna yang kedua namanya isim mutsanna mulhaq. Isim mutsanna mulhaq maksudnya apa? Isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya. Jadi isim mutsanna ini tidak ada mufradnya. Nah, beda dengan qalamani, baitani, sayyaratani. Ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya rajulani, ar-rajulani yaqtatilan. Nah, ar-rajulani, dua orang laki-laki. Ini kan apa mufradnya? Mufradnya adalah ar-rajulu. Nah, maka dia adalah isim mutsanna hakiki. Tapi ada isim mutsanna alif dan nun atau ya dan nun, tapi mufradnya enggak ada. Dia tidak dibikin dari bentuk mufradnya karena memang mufradnya tidak ada, maka dinamakan dengan isim mutsanna mulhaq, ya. Dihubungkan dengan mutsanna mulhaq itu dihubungkan. Dia digolongkan seperti isim mutsanna padahal bentuk mufradnya tidak ada. Nah, contoh seperti kalimat simtani. Enggak ada simtun, itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi simtani maknanya dua. Simtani artinya dua. Jadi apa mufradnya? Enggak ada. Enggak ada simtun, itu enggak ada. Maka simtani artinya dua dan dia termasuk musanna, tapi namanya musanna mulhaq karena mufradnya tidak ada. Kalimat lain isnani, isnatani, ya, isnatani dulu. Enggak ada dalam istilah bahasa Arab kamus isnatun, itu enggak ada. Isnatun tidak ada. Maka isnatani bentuknya musanna tetapi tidak ada mufradnya, dinamakan musanna mulhaq. Contoh isnani, wahid, isnani, salasah, arba'ah. Isnani itu kan maknanya dua. Tapi tidak ada bentuk mufradnya. Isnun itu enggak ada, isnun. Nah, maka isnani adalah musanna mulhaq. Kemudian kila dan kilta sama. Kila dan kilta sama. Artinya kila dan kilta apa artinya? Keduanya. Nah, maka kila dan kilta itu musanna mulhaq. Tetapi dia tidak ada bentuk mufradnya. Enggak ada kilun atau kiltun, tidak ada. Nah, maka musanna ini sintani, isnatani, isnatani artinya dua. Kila dan kilta artinya keduanya. Ini adalah musanna tapi mulhaq. Kenapa? Karena tidak ada bentuk mufradnya. Ya. Contoh misalnya isnatani. Apa contohnya? Isnatani wasnataini. Ya. Saya memiliki dua kitab. Bisa li kitabani isnatani, li kitabani is afwan, li kitabani isnani, isnani wahid min alkitab, isnani min alkitab, tersalah ulang, wahid isnani al-ula asani, bukan li isnani kitabani, ya, li isnani kitabani. Nah, itu bentuk mufradnya tidak ada. Jadi untuk sintani dan isnatani itu penggunaannya untuk mu'annas. Dua, isnatani kan dua. Itu penggunaannya untuk mu'annas. Contoh misalnya saya memukul dua dari sapi betina. Ini contoh, Bu, ya. Nah, darabtu, saya memukul. Isnataini, ya, karena isnataini, kita isnataini dulu, isnataini, darabtu nataini minal baqarat, contoh minal baqarat. Nah, saya telah memukul dua dari sapi-sapi. Maksudnya apa? Saya memukul dua sapi. Nah, di sini menggunakan isnataini muannas karena baqarat adalah muannas. Contoh, saya membeli dua dari kitab-kitab. Nah, kitab kan syakar, maka membeli apa? Ishtaraitu. Ishtaraitu itsnaini, ya. Itsnaini minal kutub. Minal kutub. Nah. Ishtaraitu, saya telah membeli dua dari kitab kitab. Nah, sedangkan kitab itu adalah mudzakkar, maka menggunakan itsnani atau itsnaini. Jadi itsnani dan itsnatani maknanya sama, tapi untuk muannas. Sedangkan itsnani untuk mudzakkar. Nah, kemudian kila dan kilta. Kila dan kilta artinya keduanya. Artinya kedua, kiltal jannataini atat ukulaha. Susah dihilangkan. Contoh kila dan kilta permanen kayak bukan nih. Contoh misalnya saya memukul terus ya, contoh aja. Saya telah memukul dua anjing, ya. Al-kalbaini, dua anjing, tambah lagi kilahuma. Nah, ini sebagai taukid penguat ya. Saya telah memukul dua anjing, kilahuma, keduanya. Nah, maka kila ini termasuk apa? Mulhaq bil musanna, karena maknanya dua tetapi tidak ada mufradnya, dinamakan dengan musanna mulhaq. Contoh yang lain, kila ar-rajulaini, kedua laki-laki itu. Kila ar-rajulaini, kedua laki-laki itu telah apa? Telah, misalnya telah tidur. Nah, nama kilar rojulaini, nama dua kedua laki-laki itu telah tidur. Nah, menggunakan kila, terjemahnya adalah keduanya. Nah, kalau kila untuk muzakkar, kalau kilta untuk muannas. Contoh, kedua ibu itu. Nah, maka apa? Kilta. Kiltal ummaini, ummun ummani ummaini. Kedua ibu itu, nah, ummaini telah apa misalnya? Kedua ibu itu telah tidur ya, atau tidur gitu aja, tidur. Nah, imatani, nah imatani. Kiltal ummaini. Naimat. Intinya adalah kilta ini untuk musanna tapi mulhaq. Maka kalau kilta penggunaannya untuk muannas. Ini muannas perempuan, sedangkan kila untuk muzakkar. Rajul adalah laki. Artinya keduanya. Kemudian penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim yang lainnya. Jadi kila dan kilta syaratnya harus disambungkan dengan kalimat yang lain. Contoh, kilar rojulani, kilahuma, kiltal jannataini. Nah, maka harus bersambung dengan kalimat lain. Kemudian catatan, apabila bersambung dengan isim yang lain, jadi isim musanna ini bersambung dengan isim yang lain, maka huruf nunnya yang ada di musanna di akhirnya harus dibuang. Contoh, dua anak laki-laki Muhammad. Dua anak laki-laki Muhammad. Dua anak disambungkan dengan Muhammad. Nah, atau seperti ini, dua hamba. Apa bahasa Arabnya dua hamba? Abdun menjadi abdani. Abdani, dua hamba. Kemudian Allah, dua hamba Allah. Kalau hamba Allah saja kan Abdullah, Abdullahi ya. Alif juga. Salah pakai ya. Nah, contoh apa tadi? Abdullah, Abdul. Nah, jadi seperti ini Abdul dan Allah. Allahu kan? Kemudian digabung menjadi satu menjadi Abdullahi. Nah, ini Allah disambungkan dengan kalimat Abdullah. Ini bagaimana bentuk ini dua, dua hamba Allah. Maka nunnya dibuang menjadi apa? Abda Allah. Nah, nunnya dibuang menjadi Abdallahi. Abda ada alifnya karena asalnya Abdani, menjadi Abdallah. Contoh yang lain, dua mobil Muhammad. Dua mobil Muhammad, maka menjadi Sayyarota Muhammadin ya. Sayyarota Muhammadin. Nah, perhatikan kalimat yang kedua harokatnya kasrah. Sayyarota Muhammadin, dua mobil Muhammad. Maka nunnya dibuang kalau bersambung dengan kalimat lain. Contoh Kitabani dan Aliyun, dua kitab Ali, maka nunnya dibuang menjadi Kitaba Aliyin. Contoh Isnani dan Asyarun, Isnani dua, Asyarun sepuluh, maka menjadi Isna Asyara, Isna Asyara. Tiga, jamak atau isim jamak. Isim jamak, isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Berarti apa Bu? Tiga atau lebih. Lebih dari dua maksudnya tiga atau lebih. Dan isim jamak terbagi tiga. Isim jamak terbagi tiga. Satu, jamak muzakkar salim. Nah, ini sebuah istilah, maka kita ucapkan sebagaimana adanya. Jamak muzakkar salim. Contoh muslimuna dan al-mudarrisuna. Muslimuna kaum muslim laki-laki, banyak kan kaum muslim laki-laki. Al-mudarrisuna para guru, ada lima misalnya. Para guru itu mau kemana? Lagi jalan-jalan, lalu kita katakan bubuhan guru itu hendak kemana? Nah, bubuhan guru bahasa Arabnya apa? Al-mudarrisuna ya. Nanti disebutkan lagi. Kemudian yang kedua namanya jamak mu'annas salim. Contoh muslimatun al-mudarrisatu. Muslimatun, jadi kalau jamak muzakkar salim berakhiran waw dan nun, kalau jamak muannats salim berakhiran alif dan ta. Kemudian yang ketiga jamak taksir, contoh kutubun, beberapa kitab. Ar-rijalu, beberapa orang laki-laki. Penjelasannya silakan baca lagi uraian atau penjelasan. Satu, tentang jamak muzakkar salim. Nah, jadi jamak muzakkar salim itu apa? Ini penjelasannya. Hitungan lebih dari dua yang menunjukkan laki-laki. Hitungan yang lebih dari dua yang menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Nah, syaratnya perhatikan. Tidak semua isim itu bisa dirubah kepada jamak muzakkar salim. Tidak. Dan tidak semua menunjukkan muzakkar atau laki-laki bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Syaratnya ada dua kalimat itu, isim itu dirubah menjadi jamak muzakkar salim. Satu, syaratnya adalah nama laki-laki yang berakal. Berarti nama binatang itu enggak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Contoh kita punya kucing jantan. Semua namanya misalnya bagus. Namanya bagus, bagus, bagus, kan tiga. Maka enggak, contoh Bu ya. Maka enggak bisa kita bikin bagus, bagus, bagus ya. Bagus, suna, enggak bisa. Ini contoh Bu ya. Contoh ada kucing. Semuanya namanya misalnya apa yuk? namanya alif misalnya, alif ya. Satu alif, dua alif, tiga alif. Lalu kita bikin jamak mudzakkar salim, alifuna, tidak bisa. Karena alif untuk nama siapa? Binatang. Jadi satu nama laki-laki yang berakal yaitu manusia. Contoh Muhammadun, nah, nama laki-laki. Ternyata ada tiga orang laki-laki, semua ngarannya sama, sama-sama Muhammad. Nah maka Muhammad, bahasa Arabnya apa? Muhammaduna. Muhammaduna, karena namanya sama-sama Muhammad. Maka kalau nama bisa menjadi jamak mudzakkar salim, Muhammaduna. Contoh yang kedua, misalnya ada lima orang laki-laki, ternyata kebetulan namanya samanya semuanya Arif. Arif, nah, itu kan nama yang banyak di pasar, sama kayak ulun kan ngarannya banyak. Lima orang misalnya Arif, maka kita bisa membuat jamak mudzakkar salim yang bernama Arif atau orang-orang yang bernama Arif, maka menjadi apa? Arifuna. Contoh ngaran ulun cukup pasaran kan, ada tiga orang bulah. Kebetulan namanya sama-sama Hafiz, maka Hafiz-Hafiz ini, ya, bahasa Arabnya apa? Hafizuna. Tadi apa satunya? Syaratnya nama laki-laki. Kecuali nama laki-laki ini berakhiran tak marbutoh, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh Hamzatu, Hamzah, nama laki-laki, maka tidak bisa kita jadikan Hamzatuna, enggak bisa. Tolhah, Talhatuna, tidak bisa. Hanzolah, Hanzolatuna, enggak bisa. Tidak bisa. Jadi semua nama laki-laki itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kalau memang kebetulan namanya sama tiga orang, bapak-bapak, semuanya namanya sama Muhammad, maka ketika kita ingin membuat atau memanggil mereka Muhammad-Muhammad, mana Muhammad-Muhammad tadi? Maka dengan menggunakan jamak mudzakkar salim, aina muhammaduna, di mana orang-orang yang bernama Muhammad. Itu syaratnya nama laki-laki yang berakal. Yang kedua, syaratnya boleh dijadikan jamak mudzakkar salim sifat laki-laki yang berakal. Sifat bu ya, sifat laki-laki atau sifat mudzakkar yang berakal. Contoh misalnya alim, laki-laki yang alim. Nah kan sifat laki-laki tadi apa? Alim. Maka alim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, alimuna. Apa sifat laki-laki itu? Mujtahid, bersungguh-sungguh. Nah sifat laki-laki mujtahidun, maka mujtahidun bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, mujtahiduna. Qawwam, qawwamun apa? Pemimpin. Maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi apa? Qawwamuna. Qawwam sifat. Apa sifat laki-laki itu yang memimpin? Rajulun qawwamun, laki-laki yang memimpin. Sifatnya memimpin. Maka memimpin tadi, qawwam tadi bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, maka menjadi qawwamuna. Contoh Bu, rajulun bisa enggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Rajulun itu apa dulu? Dua ini masuk enggak? Nama laki-laki enggak rajulun itu? Bukan. Sifat laki-laki enggak? Rajul itu sifat laki-laki enggak? Pernahkah kalian mendengar anak itu laki-laki? Anak itu seorang laki-laki. Sifat dia sifat. Gimana membahasakan ya? Sifatnya itu bukan sifat ya. Seorang laki-laki bukan sih sifat. Jadi rojulun itu bukan sifat. Tidak ada kita temukan waladun rojulun, seorang anak laki-laki yang laki-laki yang dewasa, tidak ditemukan. Maka rojulun tidak memenuhi syarat, dia bukan nama dan bukan sifat laki-laki. Sifat laki-laki itu seperti yang berilmu, yang malas, yang rajin, apalagi yang pemaaf, yang pemarah, itu sifat. Nah sifat itulah yang bisa dijadikan apa? Jamak mudzakkar salim ya. Dia sifat, bukan benda, bukan yang nampak oleh mata seperti seorang laki-laki. Rajulun, dia bukan sifat ya. Rajul bukan si sifat. Contoh kitab, kitabun, bisa gak dijadikan jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. karena dia bukan nama dan bukan si sifat. Contoh misalnya Karim, Karimun itu pemurah. Bisa enggak dijadikan sifat, dijadikan jamak mudzakkar salim? Bisa, karena dia adalah si sifat. Rajulun karimun, laki-laki yang pemurah. Maka pemurah bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, karimuna. Kemudian kalimat yang lain, tiflun anak laki-laki. Tiflun anak laki-laki, bisa enggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Ya, tiflun tidak bisa dijadikan karena dia bukan si sifat. Sifat itu yang maknawi bukan hakiki. Sifat, dia bukan si sifat. Nah, nanti tiflun ini bisa dijadikan menjadi jamak tapi bukan jamak muannatsah salim, tapi jamak taksir namanya. Ya. Tapi yang jelas biar harus paham dulu bahwa syarat bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, satu, nama laki-laki yang berakal, atau yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Contoh laki-laki yang baik. Nah, baik itu bahasa Arabnya apa, Bu? Solih. Maka solih bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim, solihuna. Contoh laki-laki yang muslim, rajulun muslimun. Maka muslim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi muslimuna. Mukmin, mukminuna. Laki-laki yang kafir, rajulun kafirun, kafiruna. Laki-laki yang musyrik, rajulun musyrikuna. Nah, karena dia sih sifat. Untuk mudzakkar laki-laki maka bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami lah, Bu? Dua syarat ini. Satu, nama laki-laki yang berakal yang bukan berakhiran ta' marbutah. Yang kedua, sifat laki-laki yang berakal. Bisa dipahami? Ya. Ini cara membuat jamak mudzakkar salim. Maka kitab tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kolamun tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Waladun tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ustadzun tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Karena ustadz bukan nama laki-laki dan bukan si sifat. Dia orangnya, dia yang memiliki sifat, bukan sifat sifatnya. Ustadz yang alim, ustadzun alimun. Nah, alimnya bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, nanti kalimat kitab, ustadz, waladun, dia memang tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, tapi bisa dijadikan ke bentuk jamak yang lain, namanya jamak taksir. Itu nanti. Cara membikinnya, menambah di akhir isim mufrad. Nah, lagi-lagi diambil dari bentuk mufradnya, cuma ditambahkan dari isim mufradnya yang memenuhi syarat dengan menambah waw dan nun fathah atau ya dan nun fathah. Wa alif, waw dan nun yang sebelumnya dommah, sebelum waw dommah, atau ya dan nun yang sebelum ya ka adalah kasrah. Nah, jadi contoh nama orang seperti Muhammad, ya, nama orang. Ini kan banyak ngaran orang namanya Muhammad. Muhammad adalah isim mufrad. Muhammadun, seorang yang bernama Muhammad. Ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim cuma ditambah ujungnya apa? Waw dan nun. Sebelum waw dhammah. Dan juga bisa ditambah ya dan nun, sebelumnya adalah kasrah. Maka tinggal tambah. Nah, maka tanwin ini harus dihilangkan. Tanwin tidak mungkin berada di tengah kalimat. Nah, maka menjadi, kan sebelum waw adalah dhammah, setelah waw fathah, kemudian Muhammadina, sebelumnya adalah kasrah, setelah ya fathah. Nah, jangan kebalik, Bu, ya. Muhammadaini. Nah, kalau Muhammadaini apa, Bu? Isim musanna. Nah, kalau isim musanna, sebelum ya fathah, setelah ya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, sebaliknya, sebelum ya kasrah, setelah ya fathah. Muhammaduna atau Muhammadina. Nah maka jamak mudzakkar salim perubahannya ada dua, yang mana dua ini diambil dari bentuk mufradnya. Ya, contoh lagi soleh, ya, orang soleh, orang baik. Nah, kan solihun kan? Maka kita bikin jamak mudzakkar salim tinggal tambah ujungnya solihuna, solihi, nah, solih solihun, solihina. Nah, orang-orang soleh atau laki-laki yang soleh. Kenapa dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Karena dia si sifat. Ini kenapa? Karena dia nama laki-laki yang berakal. Nah, ini enggak ada di kamus. Kita mencari orang-orang soleh, enggak ada. Yang ketemu cuma isim mufradnya saja. Kenapa enggak ada? Karena kita bisa membuat cuma ditambah ujungnya waw dan nun atau ya dan nun, selesai. Maka kita dengan mudah membikinnya. Contoh Muhammadun tambah waw dan nun, ya dan nun menjadi Muhammaduna, Muhammadina, orang-orang yang bernama Muhammad. Kemudian al-mudarrisu menjadi mudarrisuna atau al-mudarrisina. Mukminun, orang yang seorang yang beriman menjadi mukminuna dan mukminina. Kemudian kata penulis, apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kan syaratnya cuma dua tadi, nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki. Contoh babun. Kenapa babun tidak bisa kita bikin babuna, babina? Karena dia bukan nama dan juga bukan sifat laki-laki. Enggak ada rajulun babun, laki-laki itu pintu, enggak ada, Bu. Nah, maka dia tidak bisa dijadikan sifat, maka tidak otomatis tidak bisa juga dijadikan jamak mudzakkar salim. Ustaz juga enggak bisa, kalimat ustazun tadi belum sebutkan tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim karena ustazun bukan sifat dan bukan nama. Ustazun adalah pemilik sifat, bukan sifatnya. Ustaz yang apa? Ustaz yang alim misalnya, maka ustazun alimun. Ustaz bukan sifat karena dia pemilik si sifat. Waladun, seorang anak laki-laki, dia enggak bisa dibikin waladuna karena waladun bukan nama dan bukan sifat, tapi dia pemilik si sifat. Anak yang rajin, waladun mujtahidun. Anak yang pemalas, Muhammadun kasulun. Waladun kasulun, dia pemilik sifat bukan sifatnya, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh maktabun, artinya maktab meja. Meja bukan nama dan bukan sifat, maka tidak bisa dijadikan menjadi maktabuna atau maktabina. Tapi babun, maktabun itu nanti dijadikan menjadi jamak taksir, itu nanti. Catatan, ya, terakhir kita baca catatan. Satu, apabila bersambung dengan isim lain. Jadi jamak mudzakkar salim ini bersambung dengan isim yang lain. Ini sama seperti musanna tadi. Maka huruf nunnya dibuang. Contoh mudarrisun, para dosen. Laki-laki ya. Kemudian digabungkan dengan bahasa lugah maka menjadi mudarrisul lughah. Asalnya mudarrisuna tetapi dia bersambung dengan bahasa, para dosen bahasa Arab. Nah, maka menjadi mudarrisul lughatil arabiyyati. Nunnya dibuang. Contoh kaum muslimin Indonesia. Nah, kaum muslimin Indonesia atau orang-orang Islam Indonesia. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Muslimu Indonesia. Nah, nunnya dibuang. Muslim asalnya kan muslimuna, tapi karena bersambung dengan apa? Kalimat lain dengan Indonesia, maka dihapus. Indonesia. Orang Arab sebagian Andonesia ya. Padahal kan kita I kan Indonesia bukan Andonesia. Muslimu, nah nunnya menjadi hilang kalau dia bersambung dengan kalimat lain. Jadi misalnya para pengajar tajwid, para dosen Al-Qur'an ya, contoh para dosen Al-Qur'an misalnya, maka mudar asalnya kan mudarrisuna, kena bersambung dengan Al-Qur'an, maka nunnya hilang menjadi mudarrisul Qur'an. Para dosen Al-Qur'an. Ini ya, nunnya menjadi hilang karena dia bersambung dengan kalimat lain. Dua, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, dia bukan nama laki-laki yang berakal dan bukan sifat untuk laki-laki, tapi jamaknya, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas tapi jamaknya diakhiri waw dan nun atau ya dan nun, maka dinamai dengan jamak muzakkar mulhaq. Ini syaratnya apa? Di sini tidak. Iya, dia memang bukan sifat dan bukan apa bu? Bukan nama. Tapi dia berakhiran waw dan nun atau ya dan nun, maka namanya jamak muzakkar mulhaq. Contoh kalimatnya adalah alam. Nah, alam itu apa artinya alam? Alam semesta kan? Apakah alam semesta itu adalah nama atau sifat? Bukan. Alam nama itu bukan nama laki-laki dan bukan si sifat. Tapi dia bisa dijadikan jamak muzakkar salim, maka namanya jamak muzakkar mulhaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb semesta alam. Jadi al-alamin itu jamak muzakkar salim karena bisa al-alamuna atau al-alamina. Tetapi dia tidak memenuhi syarat, bukan nama laki-laki dan kecuali alam bahdukun ya, itu cuma satu Bu ya. Dan yang kedua bukan sifat laki-laki. Alam itu bukan sifat. Dia adalah yang sebenarnya memiliki sifat, tapi ada di dalam Al-Quran, dia diakhiri dengan ya dan nun atau wa dan nun, maka namanya jamak muzakkar mulhaq. Contoh yang berikutnya, ardun, bumi. Jamaknya, jamak muzakkar salimnya ada araduna, padahal bumi bukan nama laki-laki dan bukan si sifat. Tapi ada di orang Arab menyebutkan araduna, bumi-bumi atau tanah-tanah. Maka araduna namanya jamak muzakkar mulhaq. Kenapa? Karena dia tidak memiliki dua syarat, bukan nama dan juga bukan sifat untuk laki-laki. Ada di hadis ini. Yang apa? Orang yang zalim dengan mengambil satu kilan, satu jengkal tanah saja dengan cara yang zalim, maka di hari kiamat dia akan ditimpukan min sabai aradin, ditimpukan dari 7 lapis tanah atau bumi, ditimpukan dari atasnya. Nah, Allah Rasul mengatakan dengan min sabai aradina, dari ditimpukan dari 7 lapis bumi. Aradina ujungnya ya dan nun, seperti muslimina ujungnya ya dan nun, tapi dia tidak memenuhi syarat, maka namanya jamak muzakkar mulhaq. Contoh sanatun, sinuna. Sanatun artinya satu tahun atau tahun ya. Sinuna beberapa tahun. Nah, sinuna juga sama. Jadi disebutkan di hadis ya tentang masa penceklik beberapa tahun. Sinina. Ya sinina, kan sinuna sinina. Disebutkan di hadis perubahannya sama seperti jamak muzakkar salim, ujungnya ya dan nun, tetapi dia tidak ada syaratnya, bukan nama dan bukan sifat, maka dia namanya jamak muzakkar mulhaq. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan 20 sampai 90. Ishruna, ishrina, Salasuna, salasina, arbauna, arbaina, khomsuna, khomsina, situna, sitina, sabona, sabina, thamanuna, thamanina, tis'una, tis'ina. Contoh, saya memiliki 20 mobil. Nah, saya memiliki 20 mobil. Apa bahasa Arab mobil mainan, Pangbulah? Maka bahasa Arabnya apa? Li, bukan li ya, indi, karena dia memiliki sesuatu yang tidak berakal. Indi, saya memiliki ishruna, 20. Nah, ishruna ujungnya waw dan nun. Mobil saya rotan. Saya memiliki, nah 20 ini perubahannya persis sama seperti jamak muzakkar salim, ujungnya waw dan nun, tapi dia tidak nama laki-laki dan bukan sifat, maka namanya jamak muzakkar mulhaq. Contoh, saya membeli, ishtaraitu. Saya telah membeli, ishtaraitu. Tis'in, 90. Tis'ina ya, karena dia statusnya sebagai objek, maka dengan ya. Apa 20 apa? 20 kereta api misalnya. Orang kaya. Kiporon. Saya membeli 90 kereta api. Nah, ini sama tis'ina. Dengan ya dan nun, perubahan seperti jamak mudzakkar salim. Maka namanya mulhaq. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Dan itu enggak banyak, Bu ya. Tidak banyak. Enggak, jadi ada beberapa isim bentuknya seperti jamak mudzakkar salim dan dia tidak memenuhi syarat, maka namanya mulhaq. Ya ini alamuna, araduna, sinuna, ishrun ila tis'in. Nah, kemudian yang keberapa? Yang ketiga, jamak muannas salim. Ya, kita cukupkan, Bu ya, di ini dulu. Jadi pian harus apa namanya? Memahami satu isim mufrad, dua isim musanna dan pembagiannya beserta catatannya. Yang ketiga isim jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim, kemudian cara membikinnya syaratnya dua tadi, kemudian catatan-catatannya juga ada dua. Nah, ini pian harus bisa memahami karena ini dasar belajar nahwu. Maka jangan sampai kita bingung nanti setelah berjalan lama, kita akan selalu menggunakan istilah isim mufrad, isim musanna. Ini namanya jamak mudzakkar salim, ini musanna, ini. Maka jangan sampai ada yang tidak paham apa itu isim mufrad, apa itu isim musanna, karena nanti akan berhubungan erat dengan bab-bab berikutnya. Jadi pian harus paham istilah isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, isim sahih, isim mamdud, isim manqus, isim maksur, huruf jar, itu sudah berlalu. Ini dasar-dasar ilmu nahu, dan itu akan kita tersebut di bab-bab berikutnya. Nah, makanya ini yang menyebabkan sebagian orang itu berguguran karena tahan lagi belajar bahasa Arab, karena tidak hadir sekali dua kali, kemudian hadir bab berikutnya dia gak paham, karena bab sebelumnya berkaitan dengan bab setelahnya. Makanya kalau pian kada hadir misalnya ada uzur, maka betakun dengan kawan tadi belajarnya apa. Pian harus bertakun lawan kawan agar jangan sampai ketika pian hadir bab berikutnya, sebelumnya tidak hadir, tidak belajar, tidak bertakun lawan kawan, akhirnya bingung dengan istilah-istilah, akhirnya karena tidak paham kemudian berhenti. Itu banyak penyakitnya seperti itu. Penyakitnya orang berhenti itu karena tidak paham, karena enggak hadir sekali dua kali, ternyata masih berkaitan yang dia tidak hadir dengan bab berikutnya, akhirnya dia bingung. Maka kalau pian misalnya tidak hadir karena uzur, maka betakun apa tadi belajar yang saya kada hadir tadi. Jadi menuntut ilmu tidak mesti dengan ustaz, dengan kawan pun bisa. Jangan, jadi kita menuntut ilmu tidak mengandalkan 100% kepada ustaz. Ya, siapa tahu pian kada hadir, ya ada uzur, maka bertanya dengan kawan yang ikut belajar. Nah, seperti itu. Kita sambung nanti jamak muannas salim dan jamak taksir. Jadi durusul lughah ulun ulang tapi cepat, Bu ya. Istilahnya Nusologah ini yang kita ulang apa namanya dari awal ya, untuk pemantapan ini buku Mukhtarat. Yes. Ya. Ya, omeknya reda. Mikrofon mukabbirus sut. Ya. Apa? Ya, alhamdulillah. Cek. Adang Bu, pian kelajuan pakai mikrofon ulun kada. Kada mendengar. Ya, Bu. Pelan-pelan Bu ya. Al-mudarrisun tadi apa? Yang mudarrisun ini termasuk dari syarat yang A atau yang B ya Ustaz? Padahal kan secara ya, makna ya, dia termasuk al-ustadzun. Dia bisa dijadikan sifat. Contoh laki-laki yang mengajar itu sugih. Contoh rajulun mudarrisun ghaniyun. Afwan. Ar-rajulul mudarrisu ghaniyun. Maka maknanya bukan guru tetapi laki-laki yang mengajar itu kaya. Mudarris adalah isim fa'il dari kalimat darrosa yudadrisu tadrisan mudarrisun. Maka makna secara umum apa? Yang mengajar. Ketika yang mengajar itu baku, maka dinamakan dengan guru. Padahal makna secara umum adalah yang mengajar. Maka siapapun yang mengajar disebut dengan mudarris. Dia bisa dijadikan si sifat. Contoh tadi laki-laki yang mengajar itu ternyata sidin yang mengajar itu orangnya sugih aja. Nah, maka ar-rajulul mudarrisu ini polanya mubtada khobar. Kalau dihilangkan goniyun ya, sugih. Nah. Ar-rajulul mudarrisu goniyun. Laki-laki yang mengajar itu, apa sifat laki-laki ini? Yang mengajar. Di sidin itu goniyun sugi. Ini bisa dijadikan sebagai si sifat. Maka dia bisa dijamak mudzakkar salim salimkan. Bisa dijadikan si sifat. Ya. Ada lagi? Kalau nama laki-laki ini termasuk yang ajam ya? Kalau ajam Haryono, Haryono Yuna. Walau alam ulun belum tahu lagi. Kalau dia ajam bukan bahasa Arab ya. Oh iya, satu lagi Ustaz. Ini ya, masukan dari kawan-kawan. Ini kan materinya sudah banyak nih yang Mukhtarat ini ya. Untuk memaksa belajar di rumah, kalau ada PR gimana Ustaz? Oh PR bisa, siap-siap. Di laki-laki ikhwan, ulun PR-nya di Al-Quran. Pian bisa, nanti kita bisa di yang ini Ustaz, dari yang sederhana aja membentuk membentuk dari mufrad ke jamak gitu. Di Al-Qur'an itu sederhana. Oh. Contoh ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Carikan isi mufrad 5 saja. Iya, nah, itu nyaman itu. Kemudian ganti kepada musanna, ganti kepada jamak muzakkar. Itu gampang. Seperti itu aja ya. Mungkin nanti carikan isi maksur, oh gampang. Nanti ulun cek dulu ada enggak? Isi maksur 5 ternyata enggak ada, pian bingung nanti. Jadi ulun cek dulu baru di apa namanya di PR-kan ya. Jadi di Al-Qur'an itu lebih mudah. Di ikhwan pun seperti itu. Praktiknya langsung di Al-Qur'an, isim mufrad yang mansub, isim mufrad yang jamak, isim mufrad yang majrur, kemudian isim manqus. Jadi mereka terbiasa dengan Al-Qur'an jadinya, ya. Nah, ya bisa nanti ya. Kita bikinkan PR. Buka halaman 5. Nah, ini berkaitan dengan mukhtarat, Bu. Nanti ulun hubungkan. Buka, jadi kita baca secara cepat saja. Durusul lughah, makanya pian dua-duanya bisi. Ini bisi, ini juga bisi ya. Tapi ini Bu, ada yang satu jilid. Ini kan langsung 3 jilid. Ada yang cuma per jilid saja, tapi bagusnya langsung 3 ya. Nah, kemudian pelajaran pertama durusul lughah ini dia sebenarnya bercerita atau menjelaskan tentang hadza. Hadza adalah isim isyarah, artinya ini. Isim isyarah. Nah, di sini kan enggak ada judulnya. Isim isyarah. Nah, isyarat ini ya, ini. Hadza artinya ini. Nah, pian perhatikan semua contoh di sini, hadza baitun, hadza masjidun, sampai hadza kursiyun. Ini benda ini satukah, duakah, banyak ke Bu? Satu. Maka menggunakan apa? Isim mufrad, baitun isim mufrad. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Nah, kalau kita ganti dua masjid, maka menjadi masjidani. Kalau dua rumah, maka menjadi baitani. Sampai kursiyun kursiyani. Nah, nanti isim isyarahnya juga diganti kalau menunjukkan makna dua. Ini belum sampai. Contoh misalnya, ini dua buah rumah, maka hadhani baitani. Jadi hadanya juga ditambah alif dan nun menjadi hadani baitani. Nah, sudah halaman pertama dapat, sudah pian. Langsung ke halaman kedua. Halaman kedua ini menceritakan tambahan ma. Tadi kan cuma hada, ini. Sekarang tambahan ma. Ma artinya apa? Apa. Ma hada, apa i, ini. Jadi ini adalah bentuk pertanyaan menggunakan isim isyarah. Contoh mahadha, apa ini? Maka dijawab hadza baitun, ini sebuah rumah. Ahadza baitun, apakah? Artinya apa? Apakah? Apakah ini sebuah rumah? Naam, ini adalah sebuah rumah. Jadi boleh kita terjemahkan dengan tambahan sebuah, karena baitun adalah isim mufrad. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini adalah sebuah baju. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang atau kasur? La, bukan. Hadza kursiyun, ini adalah kursi, dan seterusnya. Jadi ini cara membuat pola bahasa Arab kalau seandainya kita ingin membikinnya dengan pertanyaan dan isim isyarat, tinggal digabung mahadha. Maka jawabannya isim mufrad tadi, hadza baitun, hadza qurra, hadza masjidun, hadza sarirun, hadza qalamun. Nah, ini kalau yang dia isyarati adalah muzakkar. Nah, jadi hadza ini untuk mufrad muzakkar, Bu ya. Hadza untuk penggunaannya untuk mufrad muzakkar. Nah, berarti kalau mufrad muannas maka bukan hadza. Syaratnya mufrad, contoh baitun, dan dia muzakkar, baitun muzakkar, maka menggunakan hadza. Hadza baitun. Nah. Langsung ke halaman tamrin. Nah, tamrin 3 halaman 9. Perhatikan. Di sini iqra waktub. Perintahnya tulis, baca dan tulislah. Tapi kita cuma membaca saja ya. Coba kita baca. Hadza maktabun. Apa artinya? Ini sebuah meja. Hadza masjidun, ini sebuah masjid. Hadza qalamun, ini sebuah pulpen. Kemudian, nah setelah itu di bawahnya pertanyaan, yang pertanyaan ini ditujukan kepada seorang yang berakal, maka menggunakan man. Jadi kalau tidak berakal maka menggunakan ma. Apa ini? Ini adalah mobil. Bukan man hadza, siapa ini? Ini adalah mobil. Nah, itu enggak connect. Jadi ma itu adalah pertanyaan untuk benda yang tidak berakal, termasuk binatang. Ada kucing, Sidin kada tahu binatang kucing itu apa. Lalu jarak Sidin, ma hadza, apa ini? Bukan man hadza, tetapi ma hadza, karena yang ditanyakan bukan berakal. Nah, kalau seandainya berakal maka bukan ma tetapi man. Contoh ada anak laki-laki, man hadza, siapa ini, karena yang ditanyakan adalah laki-laki, seorang yang berakal. Nah, maka hadza bisa digunakan untuk yang tidak berakal. Hadza baitun, baitun tidak berakal. Hadza juga digunakan untuk yang berakal. Hadza ustadun, hadza waladun, hadza zauji, hadza jawwal, dan hadza waladi, hadza ibni, hadza abi. Nah, boleh digunakan hadza untuk yang berakal atau tidak berakal. Kalau pertanyaan, maka tinggalkan saja, tambahkan saja man, siapa? Man hadza, siapa ini? Hadza abi, ini adalah ayahku. Man hadza, hadza zauji, ini adalah suamiku. Apa, siapa ini? Hadza ibni, anakku, dan seterusnya. Nah, contoh man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Maka salah kalau pian menggunakan ma untuk yang tidak berakal. Apa ini? Ini dokter. Bukan salah, tapi man hadza, hadza tabibun, ini adalah dokter. Man hadza, hadza waladun. Man hadza, hadza talibun. Ahadza waladun, la hadza rajulun. Artinya apa? Apakah ahadza waladun, apakah ini adalah anak laki-laki? La, bukan. Hadza rajulun, dia adalah laki-laki dewasa. Dia adalah seorang laki-laki. Contoh misalnya, dari belakang mirip kanakan. Ahadza waladun, sekali berbalik urang atuha, tapi awak sidin randah. Maka la hadza rajulun, dia adalah laki-laki dewasa. Jadi intinya adalah hadza ini boleh yang diisyarati adalah yang tidak berakal atau yang berakal, maka menggunakan hadza. Tapi ingat, hadanya untuk penggunaan isim mufrad dan muzakkar, baik yang berakal atau tidak berakal. Kemudian binatang lagi. Nah, binatang ini termasuk dikategorikan yang tidak berakal. Sekalipun itu adalah anjing yang diajarkan seakan-akan berakal, tetap dia masuk golongan yang tidak berakal. Ketika ada anjing pintar benar misalnya, tetap kita menggunakan apa ini, bukan siapa ini. Ma hadza, hadza kalbun muallamun. Apa ini? Ini adalah binatang yang diajarkan atau yang dididik. Maka menggunakan ma, bukan man. Karena binatang semuanya adalah dikategorikan tidak berakal seperti benda-benda mati. Contoh hadza kalbun, ini adalah anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza kittun, ini adalah kucing. Rupanya orang ini enggak bisa membedakan antara kucing dan anjing. Makanya dia bertakun. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Lain, ini terhalus bentuknya dan tidak menggigit. Hadza kittun, ini adalah kucing. Intinya hadza digunakan untuk benda mati, untuk manusia, atau untuk binatang. Kemudian hadza himarun, ini adalah keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun, ini adalah kuda. Bentuknya lain, tapi memang mirip lah. Antara keledai lawan kuda itu mirip, tapi sifat itu jauh berbeda. Kalau keledai identik dengan malas, kalau kuda identik dengan kuat dan rajin. Kemudian sejelek-jelek suara adalah suara himar. Angkarul aswat la sautul hamir, ya, suara himar. Sedangkan suara kuda itu melambangkan apa, Bu? Kejantanan. Dia suaranya ketika dia perang, kemudian kudanya apa? Diperintahkan untuk bersuara dengan nyaring sehingga dia semangat untuk berperang. Kemudian, nah, kita langsung pelajaran kedua. Pelajaran ke-1 pahamlah Bu Pian secara garis besar bahwa ini menunjukkan isim isyarah hadza. Jadi hadza itu penggunaannya untuk muzakkar mufrad, baik yang berakal atau tidak berakal. Nah, kemudian isim isyarat yang kedua, tadi kan ini, sekarang itu. Itu bahasa Arabnya adalah zalika. Tetapi zalika ini penggunaannya untuk isim mufrad dan muzakkar. Itu adalah seorang ustad. Zalika ustadun, itu manusia. Itu adalah seekor kucing. Zalika kittun. Itu adalah masjid benda mati. dzalika masjidun. Nah, maka dzalika penggunaannya untuk isim mufrad dan mudzakkar. Contoh, madzalika. Apa itu? Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Hadza, nah ini yang binatang lagi. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Nah, di sini hadza dan dzalika, tapi untuk mufrad dan mudzakkar. Nah, muzakkar baik hakiki atau majazi. Nah, hakiki kan nama orang atau binatang, atau majazi dia adalah yang bukan binatang atau bukan manusia. Nah, kita cepati, kemudian langsung latihan ketiga, pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ke satu dan kedua intinya tentang penggunaan isim isyarah hadza dan dzalika. Yang intinya lagi, hadza dan dzalika itu penggunaannya untuk isim mufrad dan mudzakkar, baik mudzakkar hakiki atau mudzakkar majazi. Kemudian pelajaran yang ketiga ini tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Coba ulun buka dulu. Jadi ini ada panduannya ya, tapi dalam bahasa Arab. Jadi kan di sini enggak ada judul ini tentang apa? Tentang kan enggak ada ya. Nah, maka kita harus baca-baca lagi. Jadi pelajaran ketiga ini kalau ada khilaf tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Pelajaran ketiga, tentang alif lam, iya. Tentang alif lam yaitu isim ma'rifah. Nah, jadi ulun tulis dulu pelajaran ketiga ini, jadi murojaah yang sudah belajar tentang an-nakirah wal ma'rifah ya. An-nakirah wal ma'rifah. Pelajaran ketiga tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi isim, tadi kan kita nahu belajar isim ditinjau dari jumlahnya. Sekarang isim ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya. Isim ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya, atau isim ditinjau dari tertentu atau tidak tertentunya. Dinamakan dengan isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim ditinjau dari jelasnya atau tidak jelasnya. Begitu aja pian tulis, nanti ulun jelaskan. Maka terbagi dua. Yang pertama ismun nakirah, isim nakirah. Ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya. Yang kedua isim ma'rifah, wasmul ma'rifah dan isim ma'rifah. Ismul ma'rifah. Ini biasakan pian menulis pakai bahasa Arab. Jadi lama-kelamaan bagus, karena lancar menulis bahasa Arab. Bukan pian foto pula, langsung pian tulis saja. Nah, ismun nakirati dan ismul ma'rifati. Kalau pian kesulitan membaca, tanyakan aja. Ismun nakirati dan isim ma'rifah. Pembagian isim ditinjau atau dilihat dari jelas atau tidak jelasnya. Ya, terus. Tadi di sini contohnya apa? Baitun dan al-baitu, qalamun dan al-qalamu, kitabun al-kitabu, jamalun dan al-jamalu. Nah, Bu ya, antara baitun dan al-baitu itu kan sama-sama rumah maknanya, Bu ya. Baitun dan al-baitu sama-sama maknanya rumah. Mungkin kita beranggapan tidak ada perbedaan antara baitun dan al-baitu. Padahal sebenarnya ada perbedaan antara pakai alif lam dan pakai tanwin. Nah. Contoh yang paling mudah adalah masjid. Antara masjidun pakai tanwin dan al-masjidu pakai alif lam, itu maknanya ada sedikit perbedaan. Walaupun maknanya sama-sama masjid. Menggisik benar. Kenapa jadi ngalih yuk? Tintanya lah. Ya, bisa. Nah, Bu ya. Contoh al-masjidu dan masjidun. Nah, sekilas nampak sama, Bu ya. Masjidun pakai tanwin. Al-masjidu pakai alif lam. Nah, kalau bertanwin ini namanya termasuk isim nakirah. Dia nakirah. Pakai alif lam, nah ini namanya isim ma'rifah. Ismul ma'rifah, isim ma'rifah atau ma'rifah saja. Dia ma'rifah bisa ya. Ini nakirah, ini ma'rifah. Apa arti dari isim nakirah? Apa arti isim ma'rifah? Bisa antum antum di atas. Awalah. Bercampur enggak permanen. Nah, nakirah adalah syai'un ghairu muayyan. Sesuatu atau isim yang tidak tertentu atau belum jelas. Kalau ma'rifah, sesuatu atau isim yang jelas atau tertentu. Nah, ulun tuliskan bahasa Arabnya. Isim nakirah maksudnya syai'un, sesuatu atau langsung isim ya. Ghairu muayyan, yang tidak tertentu atau tidak jelas. Isim yang tidak tertentu atau jelas, yang tidak jelas. Kalau ini syai'un muayyan, isim yang tertentu atau jelas. Nah, dengan contoh bisa dipahami. Jadi isim nakir adalah syai'un ghairu muayyan, isim yang tidak tertentu atau belum jelas. Isim yang tidak tertentu apa isimnya dan belum ya atau belum jelas. Kalau ma'rifah syai'un muayyan, isimnya jelas atau sudah tertentu. Contoh masjid. Contoh masjid. Pianakan jamaah masjid Imam Syafi'i. Lalu pian pandiran bawaan lawan kawan pian. Malam ini ada kajian lah di masjid. Nah, malam ini apakah ada kajian di masjid? Masjid itu maksudnya masjid apa? Imam Syafi'i. Maka bagaimana bahasa Arabnya? Harus masjid itu pakai alif lam. Walaupun tanpa menggunakan Imam Syafi'i, karena dia sudah tertentu atau jelas masjid tersebut maksudnya di mana. Berarti apa tadi? Apakah malam ini ada kajian? Gimana bahasa Arabnya? Hal hadhil lailah, apakah malam ini, hal hadhil lailah, apa? Apakah malam ini ada kajian? Hal hadhil lailah indana, kita ada kajian, gini aja ya. Indana afan. Apakah malam ini di masjid ada kajian ya, kurang di masjidnya. Hal hadhil lailah fi fil masjid. Nah, yujad, gitu aja ya. Tujadul muhadarah, ada kajian. Muhadarah, kajian. Muhadarahnya pakai alif lam karena kajiannya bahasa Arab. Tertentu sudah. Kajian itu apa? Pian sudah paham malam ini kajiannya apa? Apalagi malam Kamis. Ada kajian kah malam ini? Maksudnya kajian tauhid, maka pakai alif lam. kajian tersebut. Hal hadihil lailah, malam ini lagi, karena malam Kamis misalnya, pakai alif lam juga, maksudnya malam Kamis. Nah, ini pembahasan kita yang biar mudah paham ini. Apakah karena pian jamaah sini dan rutin misalnya, maka pian tidak perlu lagi masjid Imam Syafi'i. Masjid saja sudah cukup. Apakah malam ini di masjid ada kajian, maka di masjid ini memakai alif lam, karena sudah ditentukan masjidnya adalah masjid Imam Syafi'i, maka dinamakan al masjid pakai alif lam isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Kemudian kalau nakirah bagaimana? Maka ungkapannya lain. Kalau masjid pakai nakirah, pakai tanwin. Apakah di Banjar ada kajian di sebuah masjid? Nah, apakah di Banjarmasin? Apakah di Banjarmasin ada sebuah masjid yang membahas tentang kajian sunnah? Contoh ya, apakah di Banjarmasin ada sebuah masjid yang di dalamnya ada kajian sunnah? Maka disebutkan dengan sebuah masjid. Apakah masjid itu tertentu? Maka jawabannya tidak, belum jelas. Maka menggunakan tanwin. Hal fi Banjar Masjid, Banjar Masjid lagi. Hal fi Banjar Masjid, nah, hal fi Banjar Masin Masjidun, ya Allah. Hal fi Banjar Masin Masjidun. Kemudian bla bla bla, ini maksudnya. Ketika dia umum tidak jelas apa itu masjidnya, masjid apa, di mana? Tidak ada kejelasan, tidak ada kekhususan, maka menggunakan tanwin menunjukkan dia isim nakirah. Masjidnya belum ditentukan, belum jelas apa yang dimaksud dengan masjid ini, di mana atau tempatnya di mana, maka menggunakan isim nakirah yaitu dengan tanwin. Nah, itu pendekatan sederhananya makna nakirah dan ma'rifah. Ya. Nah, contoh misalnya ulun mengajarkan pian hari Sabtu bahasa Arab. Lalu pian betakun jam 7 tadi, ustadznya adakah jar pian? Pian tanpa menyebutkan Ustadz Hafiz, pian paham ustadznya Ustadz Hafiz. Berarti al ustadz itu ma'rifahkah nakirah ke Bu? Ma'rifah. Atau masih ada yang menuliskah? Kalau biarkan gitu. Ini juga sudah biar. Nah, contoh tadi, misalnya malam ini malam Kamis dan pian rutin kajian Ustadz Ahmad Tauhid. Lalu jar pian malam ini ustadznya adakah? Nah, pian itu sudah paham maksud ustadz tadi tanpa menyebutkan nama beliau. Kenapa? Karena sudah kita sudah kajian macam-macam, maka ustadz di sini memakai alif lam. Maksudnya siapa? Ustadz Ahmad Zainuddin. Nah, pian menggunakan alif lam isim ma'rifah yang sudah jelas, nah, apa isim tersebut sudah diketahui maksudnya siapa. Itulah yang dimaksud dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Contoh isim nakirah. Karena misalnya malam ini malam apa? Malam Ahad ya. Anggaplah malam apa yuk? Anggaplah malam Senin misalnya. Itu kajiannya di Unlam. Contoh ternyata ya, ustadz yang rutin gak hadir. Lalu kita bertanya, malam ini ustadznya siapa? Nah, karena tidak ada kejelasan, maka kita menggunakan isim nakirah. Ustadzun, bukan al-ustadzun. Karena kita tidak bisa menentukan siapa ustadz dimaksud, maka dengan umum yaitu menggunakan nakirah memakai tanwin. Nah, sampai di sini bisa dipahami pula tentang ma'rifah dan nakirah. Makanya di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barak. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, abdihi itu bu termasuk ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Karena abdun bersambung dengan domir. Domir itu isi ma'rifah bu ya. Ketika dia ada sesuatu, ada isim yang bersambung dengan domir, abdun bersambung dengan hi domir, maka menjadi ma'rifah. Nah, maka hamba di situ maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Abdun di situ adalah isim ma'rifah. Karena kita sudah tahu yang Allah Isra Mi'rajkan adalah Nabi Muhammad tanpa menyebutkan nama beliau. Contoh di Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Allah tidak menyebutkan nama tetapi pakai alif lam, wahai nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Maka nabi di situ adalah tertentu pakai alif lam ma'rifah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isim ma'rifah. Nah, ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini silakan. Kalau ada PR Bu ya. Ini latihan ya. Kedengarkah? Kalau tidak ada, buka surah surah apa ya? Al-Baqarah itu ikhwan. Ini aja surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Dari ayat 1 sampai 9 selembar ya. Ayat 1 sampai 9. 1. Pertanyaan pertama, carikan isim mufrad. Carikan isim mufrad, sangat banyak ya. Carikan isim mufrad di sini 10 Bu, bisa latihan 10. Banyak benar gue. Ya 10 Bu ya. Carikan isim mufrad 10 buting. Carikan isim mufrad 10 buting. Kemudian yang berikutnya, kita belum belajar jamak muannats salim ya. Apa lagi yang bisa ulun tanyakan ya? Selain isim mufrad, kita belajar apa aja? Isim sahih, isim manqus enggak ada di sini, Bu. Atau kita ini aja dah, cari di surah Al-Baqarah aja. Al-Baqarah lebih banyak. Nah, surah ganti Bu ya, surah Al-Baqarah ayat 60, ayat 60 sampai 62 ya. 60 sampai 62. Jadi surah Al-Baqarah ayat 60 sampai 62. Pertanyaan pertama, carikan 3 isim maksur. Nah, 60 dan 62. Nomor 1, carikan 3 isim maksur ya. 3 isim maksur. Kemudian pertanyaan kedua, carikan satu saja mulhaq musanna. Carikan satu saja mulhaq musanna. Mulhaq musanna. Kemudian pertanyaan kedua, ketiga afwan, carikan jamak mudzakkar salim. Carikan jamak mudzakkar salim. Berapa buting ya, hadang dulu? 2, 3. 3 saja. Jamak mudzakkar salim 3. Baik perubahannya waw dan nun atau ya dan nun. 3 jamak mudzakkar salim. Pertanyaan keempat, nah ini isim mufrad ya. Isim mufrad 10. Isim mufrad 10 buting. Ya. Ya, 10 buting. Banyak ya. Baik dia rofa, baik dia dengan dhammah Bu ya, al-qalamu atau al-qalama atau al-qalami. Ya, baik dia al-qalamu, seandainya ada al-qalami misalnya. Maka isim mufrad sekalipun harokatnya kasrah. Yang penting 10 buting ya, 10 buting isim mufrad. Ya, cukup Bu ya. Atau isim maksur tambah lagi 4. Mau? Tadi kan 3 Bu ya. Isim maksur 4 deh. Kalau pian dapat semuanya masya Allah. Tapi jangan baca contekan ya. Kalau kerja kelompok silahkan. Tapi satu orang semuanya kerja, jangan satu orang dong yang nyari. Ya, silahkan kerja kelompok tapi semuanya ikutnya nyari. Yang pertama tadi apa Bu? Ya, isim maksur berapa? 4. Yang kedua, mulhaq musanna berapa? 1 aja. Kemudian jamak mudzakkar salim 3. Kemudian isim mufrad 10. Dari ayat 60 sampai 62. Itu semuanya ada. Ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Silahkan yang ingin bertanya, tafaddoli mashkuratan ma'juratan. Ada? Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.